bertemu. Terbayang senyum indah di matamu. Kau berikan tatapan cinta untukku. Jatuh cinta, ku jatuh cinta. Rindu terasa mengancam dadaku. Saat kau selalu hadir di mimpiku. Hati jiwaku selalu memanggilmu. Kasihku, ku cinta kau, ku cinta kau. Hanya kamu di hatiku. Takkan pernah kan terganti. Sampai kau jadi milikku. Rasa mengancam dadaku. Saat kau selalu hadir di mimpiku. Hati jiwaku selalu memanggilmu. Kau kasihku. Ku cinta kau, ku cinta kau. Hanya kamu di hatiku. Takkan pernah kan terganti. Sampai kau jadi milikku. Karena jiwa ini, raga ini memanggil namamu. Kau tahu sejak pertama bertemu, ku jatuh cinta.